nasab sebagai apa? Maf'ul bih. Bakyas rofa sebagai apa? Fa'il. Fa'il yang datang apa? 12. Nah, kenapa tidak mabni? Dikecualikan isnata rofa, tanda rofanya dengan tanda rofa atunun itu pribuen huraun tanda rofa al-alif, kenapa? Musanna mufradnya apa? Isnatun isnatun wasnatun bilangan ini bukan musanna namanya tapi mulhaq bil musanna karena gak punya mufrad. Isna ini enggak ada, isnun wa isnun ada. Isnatun enggak ada. Namanya mulhaq. Diikutkan dengan musanna karena dia tidak terpenuhi syaratnya. Bi ta'nitsihima dengan memuanaskan bilangan satuan dan bulan. Isnata muannas, aswata muannas. Kenapa muannas? Karena ma'dudnya muannas risalatan. Nah, i'rab al-awwal. Al-awwal yang dimaksud adalah satuannya isnata. Kaya Usman wa taqala syarih wa taqulu fadhil maqalat maqalatu al-hadiyatu al-hadiyata asyrata ila tasi'ata asyrata. Kamu katakan ini adalah makalah yang ke-11. Makalah yang ke-11. Nah, al-hadiyata rafa nasab jar mabni. Mabni alal fathi bi mahali. Rof in sebagai khobar yang na'at dari makalah. Asrota juga mabni al-fat. Hadiyata asrota ini mabni al-fat. Sampai tasi'ata asrota, sampai bilangan yang ke-19. Ada tartibi bilangan urutan. Wallahu a'lam bishawab. Naktabi bihadza, insyaallah disempurnakan pada pertemuan yang berikutnya bi'inna. Ada iskal mungkin? Yang punya hulal adzabiyah semuanya? Insyaallah selesai kitab ini kita pindah ke al-hulal adzabiyah. Untuk yang 13 ya. Ya. Yang apanya? Maknanya itu kalau dalam bentuk fa'il. Apakah dia juga mabni? Mabni. Kalau ini kan dikatakan bahwa karena ada tiga fa'il. Iya, terus kenapa? Yang mana? Yang alafiyah. Iya. Yang antum iskalkan apanya? Nah, kalau di sini kan alafiyah. Dia sama antara makhluk sama. Iya, terus? Yang kita pakai kalau di kita berhubung seperti itu kan asosial. Kecuali kan bilangan yang fa'il, memang dia aksul qiyas. Tapi dia punya bentuk fa'il. Fa'il dia alal qiyas. Alal qiyas, puluhan dan satuannya mabni. Tapi kalau bukan dalam bentuk fa'il ya, jadi aksul qiyas. Yang aksul yang mana? Yang satuannya saja. 3 sampai 9. Yang puluhannya ketika ditarkib ya alal qiyas. Nah.